Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Tuhfatul Ikhwan bi ajwibatin muhimmatin tata'allaqu bi arkanil Islam. Karya Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala. Kita masuk pada pertanyaan yang ke-27. Tersisa dua pertanyaan lagi, yaitu pertanyaan yang ke-27 dan 28. As-su'alu sabi' wal ishrun, pertanyaan yang ke-27. Ma hukmu taghayyurid dam limaridil kila wa huwa shaim, hal yalzamuhul qada' am la? Apa hukum berubahnya darah bagi orang yang sakit gagal ginjal sedangkan dia sedang berpuasa? Apakah dia wajib untuk mengqadha ataukah tidak? Nah, orang yang gagal ginjal biasanya dicuci darahnya. Dia melakukan cuci darah setiap sepekan sekali atau sepekan dua kali, tergantung parah dan tidaknya penyakitnya. Jika di hari itu dia sedang puasa dan di hari itu juga adalah jadwal cuci darah, maka apakah puasanya batal dan dia wajib mengqadha puasa ataukah tidak? Al-jawab, jawabannya kata beliau, yalzamuhul qadha bisababi ma yuzawwadu bihi minad damin naqi. Wajib baginya untuk mengqadha. Berarti puasanya batal. Wajib bagi dia untuk mengqadhanya. Karena sebab masuknya darah yang sudah dicuci, yaitu darah yang sudah bersih. Nah, yang dengannya menyebabkan dia segar kembali. Maka batal puasanya dan wajib mengqadha puasanya. Fa in zuwida ma'a dzalika bimadatin ukhra fahiya mufattir akhar. Kalau ternyata dalam cuci darah tersebut ada campuran lain atau ada zat lain yang dicampur dalam pencucian darah tersebut, maka fahiya mufattirun akhar, maka ini pembatal yang lain. Sekedar cuci darah saja itu membatalkan puasa, apalagi jika ada penambahan obat atau zat dalam proses pencucian darah tersebut. Nah, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang terakhir. As-su'alu tsamin wal isyrun, pertanyaan yang ke-28. Ma hukmul i'tikaf lirrajuli wal mar'ah? Apa hukum i'tikaf bagi laki-laki dan wanita? Wa hal yustaratu lahu siyam? Dan apakah disyaratkan harus berpuasa ketika i'tikaf, ya? Wa bimadza yastaghillul mu'takif? Dan apa yang dilakukan oleh orang yang sedang i'tikaf, ya? Wa mata yadkhulu mu'takafahu? Dan kapan dia masuk ke tempat i'tikafnya? Wa mata yakhruju minhu? Dan kapan dia keluar dari tempat i'tikafnya? Jadi ada beberapa pertanyaan di sini yang terkait dengan masalah i'tikaf. Nah, sebagai penutup dari pertanyaan-pertanyaan, ya, dalam pembahasan as-siyam, ditutup dengan pertanyaan tentang i'tikaf dan yang terkait dengannya secara ringkas. Al-jawab, jawabannya kata Syekh, al-i'tikafu sunnatun lirrijali wan nisa. I'tikaf itu hukumnya sunnah baik bagi laki-laki ataupun bagi wanita. Nah, kecuali yang dinazarkan tentunya. Kemasalnya sunnah kecuali yang dinazarkan. Ketika telah dinazarkan maka menjadi wajib. I'tikaf hukumnya sunnah bagi laki-laki dan wanita. Lima sabata anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ya'takifu fi Ramadan. Karena apa yang telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau beri'tikaf di bulan Ramadan. Wastaqarra akhiran i'tikafahu au i'tikafuhu fil ashril awakhir. Dan di akhir-akhir hayat beliau, beliau nam i'tikafnya di 10 hari terakhir, nah, dari bulan Ramadan. Nah. Yang beliau sebelumnya beri'tikaf selama Ramadan. Nah, namun di beberapa tahun sebelum beliau meninggal dunia, ya, beliau beretikaf di 10 hari yang terakhir. Wa kana ya'takifu ba'dhu nisa'ihi ma'ah. Dan sebagian istri-istri beliau ikut beretikaf dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma i'takafna min ba'dihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau masih melanjutkan ibadah i'tikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, mereka beri'tikaf sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini sebagai dalil sunnahnya i'tikaf bagi laki-laki dan wanita. Dan tentunya bagi wanita di sana perlu diperhatikan syurut, syarat-syarat yang ketat, ya, yang penting diperhatikan. Wa mahallul i'tikaf al-masajid allati tuqamu fiha shalatul jamaah. Dan tempat i'tikaf, ya, adalah masjid. Tempat i'tikaf adalah masjid-masjid, ya, yang ditegakkan padanya salat berjamaah. Nah, ini jika yang i'tikaf adalah laki-laki. Kalau yang i'tikaf adalah perempuan maka tidak disyaratkan masjid yang ditegakkan padanya sholat berjamaah. Karena wanita tidak wajib sholat berjamaah. Kata Syekh di sini tempat i'tikaf adalah masjid-masjid yang ditegakkan padanya sholat berjamaah. Ini bagi laki-laki. Wa idza kana yatakhallalu i'tikafuhu jum'atun fal afdal an yakuna i'tikafuhu fil masjidil jami' idza tayassara dzalik. Apabila Etikafnya itu melewati hari Jumat, ya. Misalkan 10 hari terakhir mesti akan melewati hari Jumat. Maka yang lebih afdal adalah beriktikaf di masjid jami' yang didirikan padanya sholat Jumat. Idza tayassara dzalik. Namun itu jika mudah baginya. Jika tidak mudah, ya, jauh atau yang semisalnya, atau di masjid jami' dilarang untuk iktikaf misalkan, maka cukup iktikaf di masjid yang ditegakkan sholat berjamaah padanya. Kemudian jika datang hari Jumat, dia keluar menuju sholat Jumat, kemudian langsung balik ke masjid tempat dia iktikaf. Baik. Intinya iktikaf itu tempatnya di masjid-masjid. Adapun hadis la iktikafa illa fi masjidi salasa, fi masajidi salasa. Tidak ada iktikaf kecuali di tiga masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa, ya. Para ulama menyebutkan maknanya adalah tidak ada itikaf yang paling sempurna atau tidak ada itikaf yang lebih sempurna dari itikaf di tiga masjid tersebut. Bukan penafian itikaf di selain tiga masjid. Kemudian kata Syekh melanjutkan, walaysa liwaktihi haddun mahdud fi asahi aqwali ahli al-ilm. Dan waktu iktikaf tidak ada batasan tertentu, sehari harus dua hari, ya, atau setengah hari, ya, semalam, ya. Tidak ada batasan waktu tertentu menurut pendapat para ulama yang paling sahih. Nah, karena ada yang mengatakan, nah, minimal sehari, minimal semalam, ya, dan seterusnya. Namun pendapat yang sahih tidak ada batasan waktu, ya. Waktu itikaf tidak ada batasan tertentu, ya, menurut pendapat para ulama yang paling sahih. Wala yastaratu lahu shaum, dan tidak disyaratkan puasa ketika itikaf, ya. Misalkan itikafnya di luar Ramadan, maka tidak disyaratkan itikaf, tidak disyaratkan puasa. Adapun jika itikafnya di bulan Ramadan, ya wajib puasa. Wajibnya karena puasa Ramadan, bukan karena itikafnya. Walakin ma'asami afdol, akan tetapi jika itikaf disertai dengan puasa itu lebih afdol. Itu jika itikafnya di luar Ramadan. Ya. Maka disertai dengan puasa itu lebih afdol. Namun bukan syarat, ya. Kecuali apa? Kecuali jika disyaratkan dalam nazar, ya. Dia bernazar akan itikaf 3 hari disertai puasa. Maka kalau telah diucapkan dalam nazarnya, maka wajib puasanya selama itikaf. Jika tidak, maka tidak disyaratkan puasa. Wasunnatullahu an yadkhula mu'takafahu hina yanwil i'tikaf. Dan yang sunnah adalah dia masuk ke tempat i'tikafnya ketika berniat i'tikaf. Dia berniat i'tikaf, setelah itu dia masuk ke tempat i'tikafnya. Wa yakhruj, itu masuk ke masjid. Wa yakhruju ba'da mudhiyil muddati allati nawaha, dan dia keluar dari tempat itikafnya setelah berlalunya waktu yang telah dia niatkan. Misalkan dia niat hanya 10 hari, maka setelah selesai 10 hari ya dia keluar dari tempat itikaf, keluar dari masjid. Nah, walahu qat'u dzalik idza da'atil hajatu ila dzalik. Dan boleh baginya untuk memotong itikafnya jika diperlukan. Niatnya 10 hari terakhir. Qadarullah di hari kelima, ya. Nah, saudaranya meninggal dunia. Misalkan tidak ada yang mengurusi jenazahnya, maka dia harus keluar. Dia harus keluar untuk mengurusi jenazah. Nah, dia memutus iktikafnya. Atau mungkin keperluan-keperluan yang lain. Nah, boleh memutus iktikafnya apabila diperlukan. Li'annal i'tikafa sunnah, yang demikian karena i'tikaf itu hukumnya sunnah. Wala yajibu bisyuru', maka tidak wajib untuk di na'am. Wala yajibu bisyuru'i fi, tidak wajib untuk dilakukan. Nah, dan tidak wajib untuk diselesaikan. Ya. Jika niatnya 3 hari, tidak wajib harus 3 hari. Karena itikaf hukumnya sunnah. Boleh dia memutusnya apabila diperlukan, ada hajat. Idza lam yakun mandzuran. Namun ini jika itikafnya itu bukan itikaf nazar. Kalau itikaf nazar enggak boleh diputus. Dia berniat itikaf 3 hari berturut-turut. Maka enggak boleh diputus. Karena dia telah nazarkan. Wa yustahabbul i'tikaf fil ashril awakhir min Ramadan ta'asiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disunnahkan untuk i'tikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu i'tikaf di bulan Ramadan. Nah, beliau selalu i'tikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Maka disunahkan untuk i'tikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yastahabbu liman i'takafaha dukhulu mu'takafihi ba'da salatil fajr min al-yawmil hadi wal ishrin iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disunahkan bagi orang yang itikaf di 10 hari terakhir, baginya disunahkan untuk masuk ke tempat itikaf setelah sholat fajar di hari yang ke-21 Ramadan, di hari yang ke-21, dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk ke tempat itikafnya di setelah sholat fajar di hari ke-21. Sebagian para ulama menyebutkan masuk ke tendanya, masuk ke tendanya setelah sholat fajar tanggal 21. Adapun masuk masjidnya, maka apa? Ketika matahari tenggelam, itu tadi malam sebelumnya. Nah, sebelum maghrib dia sudah masuk masjid. Sebelum maghrib dia sudah masuk masjid. Nah, di malam ke-21. Kemudian nanti masuk tendanya setelah sholat fajar. Nah, sebagian para ulama menjelaskan seperti ini. Sebagian yang lain menjelaskan, nah, maksud dari masuk ke tempat itikaf adalah masuk masjid. Jadi beliau masuk masjid setelah sholat fajar. Nah, artinya mulai itikafnya setelah sholat fajar di hari ke-21. Wallahu a'lam. Namun yang zahir, wallahu a'lam, beliau setelah sholat subuhnya di hari ke-21 itu masuk ke tendanya. Mu'takaf di sini adalah tendanya. Adapun masuk masjidnya sejak malam sebelum maghrib. Wallahu a'lam. Wa yakhruju matan tahatil ashru. Kemudian dan dia orang yang beritikaf ini keluar setelah selesai 10 hari terakhir. Nah, setelah selesai 10 hari terakhir, yaitu setelah selesai Ramadan tentunya. Wa in qata'ahu fala haraja alaih. Dan apabila dia memotongnya atau memutusnya tidak sampai selesai dari 10 hari terakhir tersebut, maka tidak ada dosa atasnya. Illa an yakuna manzuran, kecuali jika telah dia nazarkan. Saya bernazar akan beritikaf 10 hari terakhir. Kalau sudah dinazarkan, maka tidak boleh sembarangan memutus. Tidak boleh sembarangan membatalkan atau memutuskan iktikaf karena telah dinazarkan. Kama taqaddama, sebagaimana yang sudah berlalu. Wal afdal an yattakhidha makanan muayyanan fil masjid, dan yang afdal adalah dia mengambil tempat khusus di masjid, yaitu dia menggunakan tempat khusus, mengambil tempat khusus di masjid, yastarihu fihi, yang dia bisa beristirahat padanya. Idza tayassara dzalik, apabila mudah baginya, yaitu dengan membuat tenda atau yang sejenisnya untuk tempat istirahatnya, jika mudah baginya. Jika tidak, tidak diharuskan untuk membuat tempat istirahat. Wa yushra'u lil mu'takifi an yukthira min adz-dzikri wa qira'atil Qur'an wal istighfar wad du'a was salati fi ghairi awqatin nahyi. Dan disyariatkan bagi orang yang i'tikaf untuk memperbanyak zikir dan memperbanyak qira'atul Qur'an, memperbanyak istighfar, memperbanyak doa, memperbanyak salat-salat sunnah. Selain waktu-waktu yang dilarang. Baik, yaitu memperbanyak sholat-sholat sunnah di luar waktu-waktu yang dilarang sholat sunnah. Wala haraja an yazurahu ba'du ashabihi, dan tidak mengapa sebagian sahabatnya mengunjungi dia, sebagian kerabatnya atau saudaranya mengunjungi orang yang sedang i'tikaf di masjid. Mengunjungi ke tendanya misalkan. Wan yatahaddatsa ma'ahu, kemudian berbincang-bincang dengannya, tidak mengapa, boleh. Kama kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yazuruhu ba'du nisa'ih, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika beliau itikaf, sebagian istri beliau mengunjungi beliau. Wa yatahaddatsna ma'ahu, dan berbincang-bincang dengan beliau. Di dalam tenda beliau. Waziarathu marratan Safiyyatu radhiyallahu ta'ala anha wa huwa mu'takifun fi Ramadan. Dan pernah Safiyyah berkunjung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan Nabi sedang i'tikaf di bulan Ramadan. Safiyyah datang ke masjid mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat i'tikaf beliau. Falamma qamat qama ma'aha ila babil masjid. Ketika Safiyyah hendak pulang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengantarnya, yaitu mengantar Safiyyah sampai ke pintu masjid. Fadalla ala annahu la haraja fi dzalik. Ini menunjukkan bahwasanya tidak mengapa. Ada orang yang mengunjungi orang yang sedang i'tikaf. Baik dia keluarganya, sahabatnya atau istrinya, temannya. Wa hadzal 'amalu minhu sallallahu alaihi wasallam yadullu 'ala kamali tawadhu'ihi. Dan perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu ketika beliau itikaf, kemudian ada yang mengunjunginya, ini menunjukkan sempurnanya ketawadhu'an beliau. Sempurnanya tawadhu' beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa husni siratihi ma'a azwajihi. Dan ini menunjukkan baiknya muamalah beliau, akhlak beliau terhadap istri-istrinya. Di mana beliau menerima kunjungan istrinya yang mengunjungi beliau ke tempat i'tikafnya, kemudian berbincang-bincang dengannya. Ini menunjukkan tawadhu'nya beliau dan baiknya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istrinya. alaihi min rabbihi afdhalus shalat wa taslim. Semoga Allah mencurahkan afdhalus shalat wa taslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihim bi ihsan. Naam, selesai dari fatwa-fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala tentang puasa dan yang terkait dengannya dalam kitabnya atau dari kitab Tuhfatul Ikhwan bi ajwibatin muhimmatin tata'allaqu bi arkanil Islam. Wallahu a'lam bissawab, naktafi bi hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.